Terbiasa berdakwah, kali ini A'agim akan berbincang soal pemilihan Gubernur Jawa Barat. Bagaimana kita menginginkan rakyat jujur kalau pemimpinnya tidak jujur? Jadi pemimpin itu sayyidul kaum khodimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Dalam iTalk bersama A'agim pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.